Roma, bab peto. Tantaretan, sampian sedaya ampun oning ka hukum. Dadi, sampian oning jak kakawadana hukum ka oring, namung saabide oring geni kegi odi. Oring bebini sealakeh ompamana, minorot hukum kudu cekak kalakena, perak saabide lakena ki odi. Menabi lakena mateh, binena bebas dari hukum semaceka abekna kalakena. Menabi bebini kenika odi apolong sarang lelake lain, ebak tolake naki odi. Bebini kenika ekoca ajina. Tapi mon lake na ampon mateh, minorot hukum bebini kenika ampon bebas. Menabi pas alake lelake lain, kenika beni ajina. Sapani kacuken sampian tantretan, sampian ampon sede kahokoma agama Yahudi, sabab sampian ampon epateti setong, sarang betenir pon Almasih. Bentati ka aku ngena Almasih se epaudi boleh dari pateh. Salerana epaudi dari pateh. Supaja sampian sarang kaules deja akuna ka Allah e dalam odi panika. Sabab lambe sampian sarang kaules deja odi norok patse pate manosa. Ebek tok kepenikah acem-acem pangat terus itu sa. Sedateng polana bedena hukuma agama. Mubesai sampian sarang kaules deja. Kenikah sabebeh. Mangkana sampian sarang kaules teja ngalakoni sabarang semada teng pateh. Namong samangkin sampian sarang kaules teja tak wajib pole atorok kahokoma agama Yahudi. Sampian sarang kaules teja ampun mate kahokom selamba ngobasai sampian sarang kaules teja. Sampian sarang kaules tak ngabdi noro atoran hukum selaju se etoles. Semangkin sampian sarang kaules ngabdi minorot cara si anyar se etutuaki erona Allah kesampian sarang kaula sedaja. Mon sapa nikah ngoca apa napa sampian sarang kaula sedaja? Punapa ngoca aja hukum agama Yahudi paneka jahat? Tanto punten. Nanging hukum kepenikah singajari kaula parkara dosa. Kaula tak kira oning punapa tamak paneka. Cuk saking hukum tak ngoca. Cuk tamak. Kalau benjalan hukum agama, dosa nemu kesempatan madateng pangatro seacem-acem e dalam ate kaula. Sebab menabi hukum agama tada dosa mate. Lamba kaula odi tak ngakui hukum agama. Tapi ebek tobeda hukum agama, dosa mulai odi. Ben kaula mate. Tetih hukum agama kenika, seada adak na emak setaki madateng odi, lama-lama dateng pateh ka kaula. Sabab lebet jalan hukum agama kenika, dosa ngalak kesempatan nepo sarang mate e kaula. Hukum agama penika asal dari Allah. Bon sterjen apa pakon sebeda e dalam hukum kepenika datang dari Allah. Teti atil sarang bagus. Teti ponapa kenika artena notuaki jek sebagus madateng pateh ka kaula. Tanto punten. Dosa se madateng pateh kenika. Kala ben ngangkui sebagus, dosa madateng pateh ka kaula supaya pat sepat dosa katon terang kala ben jalan kon pepakona Allah epangki bukti na saponapa jahat ta dosa panika sampian sareng kaula sedaya oning ceo koma agama Yahudi panika asala dari erona Allah tapi kaula panika manusia si tak kuat kaula ampon ecual epada dia tunor sabab kaula tibi tak ngerti ponapa si elakoni kaula. Papo napa sibik kaula tro elakonana, tak elakoni. Tapi papo napa se eka beci kaula, lama labik kaula elakoni. Tetimun kaula ngalakoni papo napa se tak cocok, sarang pangat tro kaula. Kenika artena kaula ngakoni cek hukuma agama Yahudi kepenikah saya. Teti salah resah, beni kaula boleh se ngalakoni kepenikah. Se ngalakoni engki panikah, dusa se ngobosai kaula. Kaula oning cetadak perang setongan sesai e dalam abak kaula. Engki panika e dalam bebatak kaula minangka manusia. Sabab e dalam abak kaula berdepangat terong ala kaunana perang sesai. Tapi kaula tak sanggup aja lenaki. Kaula tak ngalakoni sesai setero elakonana kaula. Sabalikah kaula ngalakoni perang sehat jahat setak tero elakonana kaula. Mun kaula ngalakoni papanapa se tak tero elakonana kaula. Kenika artena beni kaula se ngalakoni sabareng kenika. Tapi se ngalakoni engki paneka dosa sing ngobesai abek kaula. Dadi minorot pandekna cakna kaula hukuma sepanika. Mun kaula ngelakonana bareng sesai, bareng sejahat sekalawar e kaula. Ate kaula seneng ka hukuma Allah, nanging kaula apa ngerasa ce e dalam abek kaula, bede hukum lain sekobesah. Engki paneka hukum se aropa tabelika hukum se iakoe pikiran ben akal kaula. Kenika sedati sahabat pekaula ki cekak kaho kumatusa sekobesa e dalam abak kaula. Dati kabadaan kaula cara panikah, kaula taat kaho kuma Allah, kalaben akal sarang pikiran kaula, nanging tabi ademano sana kaula, kaula kala katusa, palang ongku kaula penikah. Pasera seporon maslama te kaula dari beten kaula penikah sengiret kaula kepateh, sokor ka Allah. Salerana kasokan maslamat kaula kalaben perantaraanah Isa Almasih.